Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali daurah kita. Belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Taqrib karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah taala. Kita sudah sampai di kitab salat. Ya. Kitab Taharah sudah selesai alhamdulillah dalam 25 pertemuan. Nah, ini sekarang kita di pertemuan ke-26. Jadi masih tersisa kitab sholat, kemudian kitab zakat, puasa, dan haji. Kitab Ahkamis Sholat, kitab hukum-hukum sholat. Wahya luwatan secara bahasa, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, wahya lughatan ad-du'a'u, secara bahasa adalah doa. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'iyyu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi bisyara'it. Sebagaimana perkataan ar-Rafi'i, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat. Ya, di antara dalilnya sholat yaitu waqimus sholah ya. Kemudian dalil dari hadis yang sudah ma'ruf ya. Di antaranya adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu 'alayya wa 'ala ummati khamsina salatan." Falam azal urati'uhu was'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan. Dulu Allah SWT mewajibkan pada ku dan umatku 50 sholat dan saya terus menerus untuk meminta untuk diringankan sampai dijadikan 5 sholat. Maka dahulu awalnya adalah seperti itu, 50 sholat. Sehingga di waktu subuh itu ada 10 sholat, waktu zuhur 10 sholat, dan seterusnya, sehingga ada 50. Diwajibkan sholat ini di malam Isra, yaitu satu tahun sebelum hijrah. Baik, kemudian secara bahasa, sebelumnya bahwasanya sholat ini ibadah badan yang paling utama. Jadi, ibadah badannya al-zahirah yang paling utama adalah sholat, kemudian setelahnya adalah puasa, kemudian haji dan zakat. Dan fardu dari sholat adalah diantara fardu-fardu yang paling afdol. Demikian pula kesunahannya adalah yang paling utama daripada kesunahan-kesunahan yang lain. Kemudian sholat sendiri yang paling afdol adalah sholat Jumat. kemudian sholat asar di sholat asar di hari Jumat, kemudian sholat asar di selain hari Jumat, kemudian sholat subuhnya di hari Jumat, kemudian kemudian subuh di hari selain Jumat. Setelah itu urutan berikutnya adalah sholat isya, kemudian sholat zuhur, dan sholat kemudian sholat maghrib. Adapun jamaah yang paling afdal adalah jamaah Jumat, kemudian jamaah subuh dari Jumat, kemudian jamaah subuh di hari selain Jumat, kemudian jamaah isya, kemudian jamaah asar, kemudian jamaah zuhur, kemudian jamaah maghrib. Waya lughatan secara bahasa doa. Ada yang mengatakan doa secara mutlak, itu artinya sholat. Tetapi ada yang mengatakan doa bi khair, doa yang khusus kebaikan secara bahasa. Secara syariat wa syar'an, yaitu tadi ya akwalun yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan atau gerakan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ya, akwal di sholat itu ada akwal, perkataan-perkataan atau ucapan, yaitu seperti takbiratul ihram, itu masuk qaul. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya, kemudian salam yang pertama, ini masuk apa? Rukun. Rukun-rukun qauli. Jadi rukun-rukun qauli. Kemudian yang af'al itu, di dalam salat juga ada af'al, perbuatan. Di antara adalah niat. Niat termasuk dari niat termasuk fi'lun karena dia fi'lun qalbi. Kemudian ada berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Nah, sujud dulu, sujud dua kali, kemudian duduk di antara dua sujud, ya, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian ada qunut. Yang perbuatan dan perkataan dan perbuatan tersebut yaitu diawali dengan takbiratul ihram. Ya, dengan takbiratul ihram itu nanti apa? Dia disebut sholat kalau sudah takbiratul ihram masuk dalam sholat. Sehingga diharamkan hal-hal yang sebelumnya dibolehkan ketika belum sholat. Kemudian nanti ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Dan ini kata-kata bisyarah itu tidak perlu dimasukkan ke dalam ta'rif atau definisi, tidak mengapa. Karena syarat itu dia di luar, ya, di luar sholat. Kemudian wa sholatu al-mafrudatu, sholat wajib, wa fi ba'di nusakhi as-sholawatu al-mafrudatu khamsun, sholat wajib ada 5, yaitu maksudnya yang asli wajib, yang asalnya memang wajib. Ya, maka keluar dari hukum ini, pembahasan ini yaitu sholat nazar mandurah, karena asalnya tidak wajib. Yang wajibkan adalah orang itu sendiri. Kemudian juga bukan termasuk di sini, maksudnya sholat jenazah. Karena jenazah wajibnya kifai. Ini maksudnya yang wajib ain, yang asli wajib jumlahnya ada 5. Yang sudah ma'ruf kita ketahui. Ya, di situ jumlah rakaatnya apa? Berbeda-beda ya. Berbeda-beda ini ta'abudi, kita enggak tahu ilatnya itu apa. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur tidak 4 rakaat. Ilatnya tidak tahu. Tapi kalau bicara hikmah, itu beda dengan ilah. Ya. Kalau ilah itu, kenapa subuh 2 rakaat? Oh, karena ini, karena demikian. Zuhur 4 rakaat karena demikian. Nah, ini ilat. Ya, nanti karena kalau ada ilatnya nanti ya bisa bercabang nanti ke hukum-hukum yang lain. Kalau ilatnya sama nanti ya, kalau dia bisa dikiaskan ya nanti dikiaskan seperti. Tapi ini jumlah rakaat tidak diketahui ilatnya ya. Adapun kalau hikmah ya, kalau hikmah itu kan bisa digali ya. Ini hikmahnya apa? Di antara misalnya kalau sholat subuh itu 2 rakaat, hikmahnya itu orang masih malas. Hikmahnya ya, bukan ilatnya. Bukan ilat, ya, beda. Nah, kalau ilat itu sebab yang menjadi apa? Sebab munculnya hukum. Kalau hikmah itu bisa dikatakan apa? Seperti dampak atau manfaatnya seperti yaitu baqa'u kaslinaum. Ya masih posisi malas. Kalau zuhur dan asar 4 rakaat kita masih masih semangat gitu ya, masih apa? Ya, masih aktivitas masih full, masih semangat. Dan seterusnya itu namanya apa? Hikmah. Jadi kalau apa? Ilatnya tidak diketahui, ini ta'abbudi. Yajibu kulun minha bi awalil waqti wujuban wasa'an. Wujuban muwasa'an. Illa an yabqa minal waqti ma yasa'uha fayadhiqu hina idzin. Ya. Dia wajibnya yaitu di setiap waktu. Di awal waktu wajib muwasa'. Wajib muwasa' artinya apa? Masih bisa dilakukan di waktu-waktu berikutnya, asal masih di rentang waktu yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga di situ tidak wajib alal faur. Akan tapi dia boleh ditunda. Tidak wajib langsung dikerjakan, nanti boleh ditunda sampai apa? Sampai masih tersisa waktu untuk bisa mengerjakan sholat tersebut. Ya. Akan tapi kalau dia tidak mengerjakan di awal waktu, dia harus punya azam untuk mengerjakannya. Sebelum keluar waktunya. Zuhur misalnya jam 12. Ya, kemudian setelah selesai persiapan azan iqomah misalnya untuk berjamaah, maka dia tidak ada kewajiban langsung dikerjakan di awal waktu. Tapi kalau dia ingin dia tidak mengerjakan di awal waktu, harus punya azam, harus punya tekad, dia ya, punya tekad, punya niat untuk mengerjakannya sebelum keluar waktunya. Dia tidak boleh kosong dari azam. Dia harus punya azam untuk mengerjakan sebelum keluar waktu. Sehingga ketika waktu sholat masuk, ya, maka ada dua kewajiban. Ya, pilihan kewajiban maksudnya. Ima dia milih sholat di awal waktu, karena itu kewajiban mengerjakan sholat. Ima dia menunda, harus punya azam untuk melakukan di waktunya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia tidak mengerjakan di awal waktu ketika masuk, dia juga tidak punya azam untuk melakukan di waktunya, maka dia berdosa. Ya, harus punya azam. Nah, kalau dia sudah punya azam, kemudian dia mati, meninggal dunia sebelum mengerjakan, maka dia tidak mati dalam keadaan bermaksiat. Karena dia sudah punya azam untuk mengerjakan di rentang waktu yang ditetapkan oleh syariat, walaupun tidak di awal waktu. Nah, kemudian dia keburu meninggal dunia, dia tidak mati dalam keadaan bermaksiat. Karena dia sudah punya azam untuk mengerjakannya. Allahu a'lam bishawab. Kapan tadi wajib muwasanya? Yaitu wujuban wasaan. Wasa itu apa? Melonggar, meluas. Ila an yabqa minal waqti ma yasa'uha. Sampai ya. Sampai tersisa waktu masih bisa mengerjakan sholat dengan minimal sah. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi misalnya waktu zuhur, taruhlah waktu zuhur itu menuju asar misalnya kurang 5 menit. Ya, atau 8 menit misalnya. Dan 8 menit ini apa? Masih bisa mengerjakan sholat zuhur. Berarti dia itu apa? Menunda sampai an yabqa minal waqti ma yasau. Itu berarti masih bisa mengerjakan di situ. Jadi yang haram bagaimana? Dia menunda sampai yaitu an yabqa minal waqti la yasauha. Menunda sampai di satu waktu ketika dia mengerjakan tidak bisa untuk mengerjakan sholat tersebut. Misalnya sholat zuhur dia ditunda sampai menjelang asar kurang 3 menit. Untuk mengerjakan 4 rakaat itu enggak cukup 3 menit. Ini namanya dia mengundur, menunda waktu sampai di satu waktu tidak bisa di waktu tersebut mengerjakan sholat. Ini namanya dia, ini haram, menunda sampai situ haram. Yang boleh itu menunda sampai, yaitu apa, tersisa waktu. Yang waktu ini kalau digunakan untuk mengerjakan sholat, sholat tersebut itu masih cukup. Itu maksud dari, ila an yabqa minal waqti ma yasa'uha. Kalau sudah menunda sampai situ, fayadhiqu hina idzin, maka waktunya jadi mepet. Tidak muwasa lagi. Ya. Tadi di awal waktu ketika masuk sholat zuhur, itu muwasa. Ketika sudah tersisa, misalnya tadi kita asumsikan 8 menit, maka dia kewajibannya sudah mudoyak. Ya. Ya, enggak muwasa lagi, ini harus dikerjakan seketika itu juga. Ya. Itu yang maksud dari ibarah ini. Baik, kemudian kita mulai dari sholat zuhur. Al-zuhru, qawluhu al-zuhru. Ya, misalnya mengatakan zuhur yang semisal itu dengan adalah Jum'ah. Ayat sholatuhu qala an-nawawi sumiyat bidzalika li annaha zuhiratun wasata an-nahari. Sholat zuhur itu sholat zuhur, sholatnya ya, Kata An-Nawawi, yaitu dinamakan duhur karena dia zahirah wasatun nahar. Dia nampak di dikerjakan dia Pak waktu tengah-tengah siang. Tengah-tengah siang. Ada pula yang mengatakan dia pertama kali dikerjakan ya. Salat yang pertama kali dikerjakan. Ya, setelah Pak Isra Mi'raj. Karena malamnya itu sudah ditetapkan kewajiban sholat, kan? Tapi Jibril, malaikat Jibril mengajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pagi harinya, sehingga setelah diajari pertama kali dikerjakan adalah sholat zuhur. Wa amalu waktiha, awal dari waktu zuhur adalah zawalu ay mailu syamsi. Awal waktu sholat zuhur adalah ketika zawal, ketika mail asyamsi an wasati samai la binazuri li nafsil amr bal lima yadhharu lana. Yaitu matahari, ketika matahari zawal, setelah kita istilahkan zawal biasanya kan, yaitu matahari condong tergelincir ya, mail condong tergelincir an wasati sama, dari atau meninggalkan tengah-tengah langit, maksudnya ketika matahari, satu saat matahari kan pas di tengah-tengah kita ya, di lurus, tegak lurus di kepala kita seperti itu, di tengah-tengah langit. Kemudian ketika dia geser ke arah tenggelamnya, nah itu namanya zawal. Nah itulah masuk waktu sholat zuhur. Ya dari arah timur ya, arah timur terbit, dia kan menuju barat terus sampai tengah-tengah. Nah, pas tengah-tengah ini namanya istiwa. Waktu istiwa, pas di tengah-tengah. Nah, ketika nanti meninggalkan tengah-tengah, menuju tempat tenggelamnya, ya kalau kita misalnya itu dia, ke arah barat tempat tenggelamnya, ketika geser itu namanya zawal. Itulah masuk waktu sholat zuhur. Kalau di waktu istiwa itu malah nggak boleh sholat, itu masuk larangan. Waktu yang terlarang. La binadzuri li nafsil amr. Tidak di apa? Tidak berdasarkan nafsul amr ya, karena nafsul amr itu apa? Itu hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Nafsul amr itu adalah realita, kenyataannya itu sudah zawal atau belum. Tapi bal lima yadhharu lana, kan tapi dasarnya adalah apa yang nampak bagi kita. Jadi apa? Bisa jadi zawal itu sudah ada. Ya, sudah ada sebelum nampak pada kita. Sehingga kapan masuk waktu sholat zuhur ya, ketika zawal sesuai yang nampak bagi kita. Ya, kemudian nampak bagi kita dengan apa? Ya, kata beliau, wayu rofu zalikal mail, diketahui bergesernya condongnya matahari tersebut bitahawuli zili ila jihatil masyriqi ba'da tanahi qisaril ladzi huwa wa yatur tifa'i syamsi, yaitu dengan bitahawul berubahnya zil bayangan menuju arah timur arah terbitnya. Ba'da tanahi, setelah tanahi puncak kisoril ladzi huwa, yaitu setelah puncak dari kisor pendek. Puncak pendek maksudnya itu jadi apa? Mataharinya pas di tengah-tengah. Huwa ladzi wayatu irtifa isyams, yaitu akhir dari meningginya matahari kan di tengah-tengah itu. Ya, dari arah terbit jika naik sampai ke puncak ya. Wayah. Wayah al-irtifa yaitu pas di tengah-tengah. Setelah pas di tengah-tengah itu kan geser. Geser ke arah tenggelamnya. Nah, kemudian matahari bayangannya pindah ya. Bayangannya pindah. Ketika matahari posisi di ingin terbit, nah proses terbit ya, tempat kita di arah timur, ya kan, dia naik, bayangan ada di barat kan itu. Nanti kalau pas di tengah, waktu istiwa di tengah-tengah, geser matahari ke arah tenggelamnya di tempat kita arah barat, bayangan tadi kan beralih ke sebelah, di sebelah apa? Timur kalau tempat kita. Nah ini maksudnya itu terjadi zawal. Bitahawuli dzil ila jihatil masyriqi. Wa akhiruhu akhir dari waktu zuhur. Ay waktu zuhri. Akhir dari waktu zuhur. Yaitu idza sara dzilu kulli syai'in mislahu ba'da ay wairi waira dzilil zawali. Ya, kemudian akhirnya waktu akhir dari shalat zuhur adalah jika bayangan itu sara menjadi bayangan benda semisal dengan bendanya. Zilu kulisai, bayangan dari sesuatu itu mislahu, semisal benda tersebut panjangnya. Jadi kalau panjang benda adalah 1 meter, maka panjang bayangan 1 meter. Nah ini sudah habis waktu zuhur, ini akhir dari waktu zuhur. Tapi kata beliau, ba'da setelah ai ghairi ghairo, tidak termasuk zili zawal, bayangan di zawal. Jadi ada namanya bayangan zawal. Ya, pas istiwa tadi nanti kemudian dia zawal, itu ada satu bayangan di situ yang bayangannya tidak dihitung panjangnya. Matahari dari terbit dari arah apa di arah terbitnya tempat kita timur ya. Dia terus naik itu kan bayangannya apa? Semakin bertambah ya. Nah, kemudian nanti ada satu waktu bayangannya itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, di situ nanti masuk zilil zawal. Nah, setelah berhenti bayangan tersebut, kemudian nanti dia bertambah lagi. Semakin panjang. Ya, seiring dengan pergeseran matahari di ke arah tenggelamnya. Nah, bayangan yang tadi menetap ya, tidak bertambah, tidak berkurang, itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Karena ini tadi selain zilu zawal. Jadi waktu zawal itu nanti dia menyisakan satu bayangan yang di situ dia tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi zilu zawal tadi misalnya ya, kita contoh saja. Misalnya misalnya 5 cm gampangnya gitu. 5 cm misalnya. Kemudian panjang bedah 1 meter. Berarti nanti waktu zuhur itu berakhir ketika panjangnya 1 meter plus 5 cm. Ya, karena 5 cm ini tidak dihitung. Dia namanya zilu zawal. Yaitu di bayangan yang ketika tadi matahari bergeser menuju tengah, tadi semakin nambah-nambah, kemudian nanti dia berhenti, bayangan tersebut tidak nambah, tidak berkurang. Wazilu lugatan asatru, zil secara bahasa adalah ya, asatru, yaitu menutup. Taqulu ana fi zili fulan. Saya di zil al-fulan. Dalam naungan si fulan. Sarah bahasa. Ai satrihi. Naungannya, tutupnya. Walaysa zilu adamu syamsi. Dan zil ini bukan berarti tidak adanya matahari. Kama qad yutawahamu. Sebagaimana disalah pahami. Bal huwa amrun wujudiyun yahlukuhu Allahu ta'ala linaf'i al-badan wa khairi. Kan tapi itu adalah satu perkara yang Allah ciptakan untuk bisa bermanfaat bagi badan dan yang lainnya. Maksudnya di hasil bajur disebutkan di surga itu ada zil, tapi ya sebagaimana disebutkan dalam Quran dan Sunnah, di situ tidak terdapat matahari. Tidak berarti maksudnya tidak apa, tidak ada, tidak terdapat matahari, tapi ada zil, sehingga di situ laisa zil adamu syamsi. Kemudian kita lanjutkan ke sholat asar. Wal asru atau fal asru ay sholatuha wasumiyat bidzalika limu'asaratiha waqtal ghurubi. Dinamakan sholat asar karena dia mengiringi waktu mu'asarah, bersamaan mengiringi waktu tenggelamnya matahari. Asarah itu apa? Mukoronah. Yang maksudnya di sini apa? Ya, mukorobah, mendekati tenggelamnya matahari. Wa awalu waktiha, awal dari waktu sholat asar, aziyadatu ala zilil misli. Ketika apa? Bayangan itu bertambah setelah bayangan itu sama dengan panjang benda. Nah, tadi kan waktu sholat zuhur itu panjang bayangan berakhir dengan panjang bayangan sama seperti panjang benda. Ya, 1 meter, 1 meter. Dengan tadi tidak menghitung zilu zawal. Nah, kapan asar? Ketika dari 1 meter tambah sedikit, nah itu masuk asar. Ziyadah ala zilil misli. Ya. Tambah sedikit itu sudah masuk waktu asar. Walil asri khamsatu awqatin. Asar punya 5 waktu. Dan asar ini yang disebut dengan sholat wusta ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Punya 5 waktu, kata beliau, ahadua waktul fadilati. Yang pertama, ini masing-masing sholat punya beberapa waktu ya, punya beberapa waktu. Yang pertama waktul fadilah. Ya, waktul fadilah yaitu di mana waktu di situ ada keutamaan tersendiri ya. Tambahan pahala jika dibandingkan dengan pahala mengerjakan di waktu setelah fadilah. Di waktu setelah fadilah. Di waktu fadilah ini adalah waktu di mana seorang mengerjakan sholat ketika dia sudah masuk waktu sholat, kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, persiapan sholat, dan namanya azan, toharoh ya, membersihkan najis misalnya, kemudian toharoh, kemudian berwudu, ada azan, iqomah ya, termasuk juga menutup aurat. Nah, setelah melakukan kesibukan ini tadi, kemudian dia sholat, nah itu masuk dalam cakupan waktu fadilah. Kata asyarih wahuwa fi'luha awalal waktu, yaitu waktu fadilah itu yaitu dikerjakan di awal waktu. Yang dimaksud dengan fadilah di awal waktu disebut awal waktu tadi ketika seorang sudah mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, persiapan untuk sholat. Wasani, waktu yang kedua waktu ikhtiari, waktu ikhtiar. Yaitu waktu pilihan, maksudnya ya dipilih untuk sholat di situ dibandingkan pilihan waktu setelahnya. Ada pula yang mengatakan seperti Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan dinamakan ikhtiar karena ikhtiar dari Jibril. Tapi bukan ikhtiar ulama gitu ya. Tapi ini maksudnya dia mukhtar, yaitu dipilih dinisbatkan kepada pilihan waktu setelahnya ya, lebih baik ini gitu. Wa asara lahu biqouli, dan musyarif mengisyaratkan dengan perkataannya wa akhiruhu fil ikhtiyari, ya akhir dari waktu ikhtiar ila zilil mislaini, sampai panjang bayangan dua kali panjang bendanya. Ini waktu ikhtiar. Ini sholat asar, waktu ikhtiarnya sampai panjang bayangan adalah dua kali lipat dari panjang benda. Kalau mulainya sama, ya, waktu fadilah mulai di awal waktu masuk itu, sampai apa? Ya, seorang menyibukkan diri dengan hal-hal yang menjadi kaitan dengan sholat, ya, persiapan sholat. Ya. Sudah selesai situ, ya, dia masuk waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar, waktunya sama mulainya. dengan waktu fadilah. Tapi waktu ikhtiar ini berlangsung, ya berlanjut waktunya sampai panjang bayangan dua kali dari panjang benda. Wasalisu waktu yang ketiga, waktu jawazi, yaitu waktu jawaz. Maksudnya waktu jawaz, waktu bolehnya mengerjakan sholat di situ, tidak ada dosa. Wa asyara lahu biqoulihi, dan beliau mengisyaratkan dengan perkataannya, wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Ya. Jawaz ada dua, jawaz karohah ma'al karohah dengan jawaz yang tidak karohah, bila karohah. Nah, beliau menyebutkan yang karohah dulu malah. Jawaz ada dua. Tadi fadilah pertama dua ikhtiar. Ketiga itu jawaz di sini jawaz ma'al karohah. Jawaz makruh dulu. Boleh tapi makruh. Baru yang keempat ini boleh tidak makruh. Ya. Seperti dibalik. Yang apa? Makruh dulu. Yang di sini jawaz itu sampai huruf asam. Sebutkan yang makruh dulu. Kita baca yang keempat dulu ya. Warabi'u waqta waktu jawazi bila karohatin. Waktu jawaz boleh tanpa tidak makruh. Wa huwa min masiri zili mislaini ilal isfiror. Nah, ini waktu jawaz bila karohah mulainya kapan? Sejak bayangan benda ya. Dua kali dari bendanya panjangnya ilal isfirar sampai menguning. Tadi waktu ikhtiar itu kan waktu ikhtiar dari awal waktu sampai panjang bayangan dua kali panjang benda. Nah, kalau waktu yang keempat jawaz bila karohah itu dari tadi berarti selesainya waktu ikhtiar kan dua kali panjang benda sampai menguning. Nah baru baru mungkin lebih enaknya baru yang ke tadi waktu jawaz dengan karohah fa'al karohah. Ya, ini memang di baronya agak apa? Ada sedikit ya, iskal ya. Jadi kalau di Hasyiah Bajuri disebutkan untuk waktu jawaz ma'al jawaz bila karohah itu masuk waktu itu di awal waktu seperti waktu fadilah dan waktu ikhtiar. Ya, tadi kan Musonif pensarah mengatakan awal dari waktu jawaz bila karohah itu min masiri lili mislain. Jadi sebenarnya awal waktunya itu dari sudah masuk dari awal waktu sholat asar. Jadi masuk dari pensarah awal waktu jawaz bila karohah itu dimulai dari panjang bayangan dua kali. Panjang benda adalah dia bersendirian di situ. Bersendirian di situ, yaitu di waktu dua kali panjang panjang bayangan, dua kali panjang benda. Tidak menafikan bahwasanya waktu jawas bila karuah itu sudah masuk bersama dengan waktu yang lain, yaitu di awal waktu sholat asar. Ya. Jadi ada tiga waktu yang masuknya sama. Ya, itu aja. Satu waktu fadilah, dua waktu ikhtiar, dua, tiga waktu jawas bila karuah. Ini masuknya sama di awal waktu asar. Ya. Itu ya. Kemudian waktu fadilah, ya, selesai lebih dulu tadi. Habis itu waktu ikhtiar masih berlanjut. Ya. Waktu ikhtiar masih berlanjut. Sampai kapan waktu ikhtiar berlanjut? Sebagaimana di matan, sampai panjang bayangan dua kali panjang benda. Ila zilil mislain. Ya, gitu ya. Kemudian waktu jawas bila karohah, dia berlanjut lagi. Ya, setelah zilil mislain masih berlanjut lagi kalau waktu apa? Jawas bila karohah, yaitu sampai alis firor. Maka tiga waktu ini masuknya bareng, ya gitu kan? Masuknya bareng. Waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, waktu jawas bila karohah. Masuknya bareng di awal waktu sholat asar, tapi berakhirnya berurutan, berbeda-beda. Kemudian yang ketiga tadi, waktu jawas yang disebutkan oleh musannif ila hurufi syams itu di situ disebutkan apa? Dia sampai tenggelam matahari. Maksudnya adalah mendekati tenggelam matahari. Maksudnya demikian. Maksudnya sampai tenggelam matahari adalah mendekati tenggelam matahari. Ya. Di mana? Mendekati tenggelam matahari di mana masih menyisihkan waktu bisa mengerjakan sholat asar. Minimal sah. Nah, itu maksudnya itu. Karena tidak bisa kita maknai kemudian sampai tenggelam matahari, sampai benar-benar dekat, ya ini nanti masuk ke waktu tahrim, waktu haram. Ya. Sehingga tidak bisa kita maknai apa adanya seperti itu. Jadi kalau waktu jawas ma'al karoha tadi, ya sampai di situ. Yang dimaksud dengan jawas bikaroha, yaitu maksudnya adalah boleh sholat di situ, tapi makruh. Makruh apanya? Makruh menundanya. Menunda sampai di situ itu makruh. Menunda sampai mendekati tenggelam di mana masih ada sisa waktu untuk mengerjakan sholat minimal sah. Itu hukumnya makruh. Kalau sholatnya ya wajib. Hanya menundanya ini, perbuatan menundanya sampai situ itu makruh. Kalau enggak makruh, dia ditunda sampai isfirar. Nanti yang bila karoha. Menunda sampai isfirar tidak makruh. Nah, kalau menunda sampai mendekati tenggelam, sampai tersisa satu waktu bisa mengerjakan minimal sah sholat asar di sini, maka penundaan tersebut dihukumi makruh. Taib ilal isfirar sampai matahari apa? Menguning. Wal khamisu waktu yang kelima adalah waktu tahrim, waktu haram. Wa huwa ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma la yasa'uha. Dia menunda waktu sampai di satu waktu yang ma la yasa'uha, tidak bisa di waktu tersebut mengerjakan sholat minimal sah. Ini hukumnya haram. Ini misalnya dia mendekati apa? Maghrib. Misalnya kurang 4 menit. Ya, misalnya. Yang 4 menit itu layasa untuk sholat. Untuk sholat 4 rakaat gak cukup. Nah ini haram penundaan sampai situ. Tapi kalau menunda sampai misalnya tersisa 10 menit. Ya 10 menit cukup untuk mengerjakan sholat asar. Maka di situ maksudnya tadi makruh. Menunda sampai situ. Makruh. Masuk tadi yang ma'al karohah. Mendekati huruf syams. Mendekati huruf syams. Huruf syams. Tenggelam matahari di mana masih ada waktu. Bisa mencukupi untuk minimal sholat. Minimal sah sholat. Ya. Dia mengerjakan apa? Tidak ada sunah-sunah yang dikerjakan misalnya. Jadi minimal sah gitu aja. Itu cukup. Sampai situ makruh. Kalau enggak makruh tadi sampai isfirar, tidak makruh penundaannya. Nah, kalau haram dia ditunda sampai tidak mencukupi untuk sholat di waktu tersebut. Maka hukumnya haram penundaannya. Kalau sholatnya wajib. Bukan sholatnya jadi haram ya. Sholatnya ya wajib. Ya, sholat wajib bahkan, tapi penundaannya itu, perbuatan menunda tadi yang dihukumi haram. Baik, kita lanjutkan ke sholat maghrib. Wal maghribu ay sholatuha fasumiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Sholat maghrib yaitu sholatnya. Sumiyat bidzalika dinamakan maghrib karena dia dikerjakan di waktu tenggelamnya matahari. Maksudnya adalah setelah tenggelam matahari. Karena apa? Waktu sholat maghrib itu belum masuk kecuali sudah matahari tenggelam. Wa waqtuha wahidun, waktunya cuma satu. Wa huwa ghurubu syamsi ay bi jami'i qurusiha, yaitu tenggelamnya matahari, yaitu tenggelamnya semua bulatan. Wala yadhuru baqa'u syu'ain ba'dahu, dan tidak masalah ada sisa-sisa cahaya setelah tenggelam. Intinya kalau bulatannya tenggelam semua itu sudah masuk waktu maghrib. Dia tidak dihukumi masuk waktu maghrib kecuali bulatannya tenggelam semua. Jadi kalau baru sebagian belum, kan itu belum masuk waktu maghrib. Yaitu mulai itu satu waktu, jadi nggak ada waktu yang lain. Dan ini pendapat Qaul Jadid. Sedangkan nanti apa yang diikuti adalah Qaul Qadim. Nanti kita baca. Wa bimiqdari dan seukuran ma yu'adhinu as-syakhsu. Seukuran, ini enak ukurannya nanti. Berapa lama waktu sholat maghrib. Waktunya. Seukuran dia seorang itu azan. Wa yatawaddu'u aw yatayamamu. Dan dia setelah azan wudu. Ditambah waktu wudu. Waktu azan misalnya berapa menit. Waktu wudu atau tayamum berapa menit. Wa yasturul aurata. Dan dia menutup aurat. Ya, berapa menit misalnya. Wa yuqimu shalah, iqamah shalah berapa menit? wa yusalli khamsa raka'atin, dan salat 5 rakaat. Ya, 5 rakaat, 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat sunah ba'diyah. Wa qauluhu wa bi miqdari, dan perkataan beliau musannif wa bi miqdari ila akhir, saqitun fi ba'di nusakhil matni, tidak terdapat di beberapa redaksi matan. Fa inin qada al miqdarul al madhkuru kharaja waqtuha. Wa hadha huwa al qaulul jadidi. Wa huwa al qaulul jadidu. Fa inin qada, jika sudah berakhir ya waktu yang disebutkan tadi, miqdar ukurannya tadi, maka kharaja waqtuha, sudah selesai salat sholat maghrib. Dan ini adalah qaul qad jadid. Qaul jadid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wal-Qadimu dan pendapat Qadim, Qol-Qadim, warojahahu An-Nawawiyu. Ini dirojikan oleh An-Nawawi. An-Nawaktaha, bahasnya waktu salat maghrib, yamtadu berlanjut ila maghribi syafaqi al-ahmari. Ila maghribi syafaqi al-ahmari. Sampai hilangnya mega merah. Ini yang dipakai justru di sini dikuatkan yang qaul qadim. Jadi menurut qaul jadid ini pendapat baru dari Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib justru apa? Pendek. Sekedar dia sudah masuk waktu sholat maghrib, kemudian ditambah berapa lama? Seukuran azan, ditambah wudu atau tayamum, kemudian menutup aurat, iqomah, kemudian selanjutnya adalah sholat 5 waktu. 5 rakaat, yaitu 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat sunah ba'diyah. Setelah seukuran waktu itu, habis salat maghrib. Kosong, ini waktu kosong, belum masuk waktu salat isya, tidak masuk salat maghrib, sudah habis waktunya. Hanya pendek. Ini pendapat baru dari Al-Imam Syafi'i. Dan tapi di mazhab didhaifkan. Ya. Seperti itu ya. Tidak mesti pendapat baru itu menjadi muktamad. Ini yang menjadi muktamad adalah yang qaul qadim ya. Kan tapi mayoritas qaul jadid itu adalah yang muktamad. Jadi pada asalnya al qaul al jadid itu adalah menghapus qaul qadim, itu hukum asal. Kan tapi pada keadaan tertentu nanti dimenangkan qaul qadim dengan pertimbangan tertentu. Misal dari si dalil ya. Itu nanti kemudian dimenangkan qaul qadim. Sehingga memang mayoritasnya tetap qaul jadid. Jadi tapi ada beberapa masalah ya yang jadikan muktamad oleh Syafi'iyah adalah al-qaul al-qadim. Salah satunya ini. Pendapat lama. Sehingga memang tidak mesti pendapat lama itu kemudian ditinggalkan semua, tidak. Tapi yang bisa memilah kemudian ini memenangkan qaul qadim dan qaul jadid ini, yang lebih mampu adalah ulama Syafi'iyah yang beliau-beliau paham benar ya bagaimana kaidah-kaidah usul dalam mazhab. Seperti itu. Ya kalau ulama di luar mazhab ya boleh-boleh saja. Itu terserah memenangkan qaul qadim dari jadid itu, ya itu haknya ya. Tapi kalau kita yang bermazhab itu melihat tarjihat dari internal buka Syafi'iyah yang lebih tahu tentang mazhab Syafi'i. Berdasarkan apa? Qaid dan usulnya Al-Imam Syafi'i. Ya sebagaimana juga satu hal yang wajar, bahwasanya terkadang nasnya Al-Imam Syafi'i itu tidak dipakai, tidak jadi mendapat muktamad ya. Padahal menurut saya sudah menaskan demikian, tapi ini diselisih sama ulama Syafi'iyah. Itu wajar di mazhab-mazhab lainnya juga demikian ya. Ya karena di dalam mazhab itu yang lebih tahu ya. Untuk menentukan ini yang muktamad yang seperti apa. Dan ini kan pendapat muktamad kumpulan dari banyak ulama seperti itu. Jadi yang dipakai adalah al-qaul al-qadim, ya tadi disebutkan. Yaitu sampai hilangnya mega merah. Nanti kan kalau tenggelam matahari ada mega merah, teman. Ada mega merah. Nah, nanti kalau mega merah sudah hilang, yaitu nanti berakhir sholat, waktu sholat maghrib. Sampai maghrib hilangnya mega merah. Tapi di Hasyiah Al-Bajuri berkaitan dengan ini qaul qadim dan qaul jadid, kata beliau bahwasanya tadi di matan wal qadimu, ya, kata musannif wal qadimu anna waqtaha yamtatu ila maghrib syafaqi al-ahmar. Qaul qadim itu sampai berakhir salat waktu salat maghrib sampai hilangnya mega merah, kata di Al-Bajuri. Bahkan ini adalah qaul jadid, kata beliau, bukan qadim, karena Imam Asy-Syafi'i mengaitkan perkataan beliau ini di Al-Imla. Dan Al-Imla adalah salah satu kitab di qaul jadid ketika di Mesir berdasarkan hadis yang valid, ya, riwayat Muslim. Itu waktu maghrib malam yaghib asyafaq. Afan, waktunya sudah ini. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sudah selesai waktu pembahasan waktu sholat subuh dan waktu sholat zuhur sama waktu sholat asar, ya. Dan pertanyaan yang kemarin yang belum sebentar, kita bacakan dulu ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang apa, masalah larangan dukhul bagi wanita haid, kemudian bolehkah al-muksu al-busu ketika tidak dikhawatirkan talwis, yaitu mengotori masjid, apakah tetap boleh ataukah hanya kebulan pada dukhul saja? Nah, tidak ada keterangan tambahan di Hasyiah, ya. Jadi disebutkannya seperti itu. Coba nanti insya Allah kita cari di keterangan lain, ada qaid enggak seperti itu? Ada qaid apakah itu hanya dukhul saja? Kalau al-muksu tetap tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Jika seorang selesai haid pada waktu yang tidak memungkinkan untuk mandi sholat, kecuali melaksanakannya di waktu sholat yang lain, misalnya selesai maghrib. Suci dari haid itu menjelang maghrib misalnya. Sedangkan di situ ada waktu terlarang. Kalau dia suci di waktu, jadi itu masih suci di akhir waktu asar, maka dia nanti mengkodok sholat asar plus sholat duhur. Ya, karena sholat asar dan duhur itu bisa dijamak. Ya, dia mengkodok sholat asar plus sholat duhur. Asal dia masih ada dia waktu, ya disebutkan seukuran takbiratul ihram ya. Itu berarti dia masih masuk di waktu sholat asar, maka dia nanti mengkodok sholat asar plus sholat duhur. Demikian juga kalau dia sucinya di akhir waktu isya menjelang subuh, berarti nanti kodoknya isya plus maghrib, kalau itu, karena itu bisa dijamak. Berbeda halnya kalau dia sucinya di menjelang waktu zuhur, melewati subuh menjelang waktu zuhur ya, nah, hanya subuh saja yang dikodok, karena subuh tidak bisa dijamak dengan isya. Allahu a'lam bishawab. Larangan baca Al-Quran dan membawanya ketika berhadas termasuk dosa besar atau makruh. Hukumnya haram, tapi kalau masalah dosa besar, dosa kecil, Lana tidak tahu. Hukumnya haram, bukan makruh. Ya. Mencelupkan lalat sampai mati ke dalam minuman, apakah menjadi mutan najis? Nah itu kan perintah di hadis ya. Itu najisnya dari hadis ini, kemudian diambil hukum oleh para fuqaha, bahasanya, itu dimakfu, ya, dimakfu. Ya darahnya tidak mengalir. Ya dari hadis inilah ada pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu dimaafkannya bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, yang jatuh ke air yang sedikit dengan syarat jatuh dengan sendirinya dan tidak mengubah air. Nah, lalat ini kan jatuh dengan sendirinya, bukan dijatuhkan, jatuhnya dengan sendirinya. Hukum meniup debu yang sudah diambil kemudian baru diusap di muka, hukumnya sunnah, bukan rukun. Hukum menyentuh sampul mushaf yang sudah lepas dengan memakai kaos tangan. Kalau memakai kaos tangan, kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Asal dia disebut menyentuh, walaupun ada penghalangannya dan dia walaupun tebal, tetap tidak boleh. Adapun sampul mushaf, kalau sudah lepas, maka dilihat kalau masih dinisbatkan pada apa? Dinisbatkan pada mushaf, maka dihukumi mushaf. Kalau sudah munqati, inqita, terputus nisbahnya pada mushaf, maka itu tidak mengapa. Ya, misalnya dipakai untuk barang lain atau sampul buku yang lain. Menyentuh HP yang membuka aplikasi mushaf. Tidak dihukumi mushaf ya. Karena itu layar mushaf itu semisal apa ya, seperti bayangan di air, kemudian bayangan di cermin, semisal itu. Kalaupun diasumsikan itu, jadi itu tulisannya bukan hakiki. Ya, kalaupun kita andaikan itu tulisannya hakiki, maka menyentuh dari balik layar itu tidak menyentuh langsung. Ataupun juga misalnya kita pahami bahasanya, diandaikan itu di dalam handphone ada beberapa barang. Ya, maksudnya aplikasi Al-Quran atau yang lainnya. Maka kita sesuaikan dengan hukum apa? Membawa mushaf bersama barang yang lain. Kan, tapi pendapat yang terpilih insya Allah itu bukan kitabah yang hakikiah. Jadi keterangan ada di kitabnya Syekh Labib, Ad-Durrah Al-Fadzah, Syarah An-Nubdzah. Dia mengatakan untuk yang mushaf elektronik itu tidak mengapa. Ya, tidak dihukumi sebagai seperti mushaf yang hakiki. Mushaf elektronik. Thank you. Apakah sholat tepat waktu maksudnya di awal waktu ataukah sholat di rentang waktu yang ada walaupun tidak di awal waktu? Ya, di sebagian redaksi fi awali waktiha, ya, seingat anak. Dan rinciannya telah disebutkan tadi, kalau di waktu fadilah punya keutamaan tersendiri yang tidak ada di waktu ikhtiar dan seterusnya. Perintah dalam mazhab Syafi'i, perintah di tidak yaqtadi alal faur, tidak berkonsekuensi langsung dikerjakan. Ya, tadi untuk sholat seperti itu ya. Ini ada di pembahasan usul fikih. Apakah orang yang mengerjakan sholat zuhur di akhir waktu yang haram, apakah sholat zuhurnya tetap sah? Ya, sholat zuhurnya tetap sah. Ya. Tapi haram dia menundanya tadi. Bolehkah seorang menjadikan mandi junub setiap hari walaupun tidak junub demi melakukan sunnah? Allah alam nggak tahu maksudnya sunnah yang seperti apa, karena mandi junub kan ada apa sebabnya, ada sebabnya. Dzil zawal apakah sama dengan dzil istiwa? Ya di ibarat di hasil bajuri disebutkan demikian, terkadang tadi menyebutkan dzil istiwa. Allah alam bisawab. Apakah tetap mendapatkan pahala apabila sholat asar dikerjakan di waktu tahrim atau mendapatkan dosa karena mengerjakan perbuatan yang haram? Ya tadi disebutkan kalau penundaannya hukumnya haram, ya dia berdosa kalau sampai menunda seperti itu. Menunda sampai apa? Di waktu yang tidak mencukupi untuk mengerjakan minimal sah sholat. Kemudian apa? Kalau berpatokan pada jadwal sholat yang sudah ada, bisa enggak? Ya insya Allah itu bisa jadikan patokan, kan sudah pernah apa? Itu dilakukan dengan penelitian. Mencelupkan lalat yang petani kemarin pada minuman sampai mati, apakah mitun najis? Dalam rangka mengamalkan hadis sayap lalat yang satu ada penawar. Di hadis itu kan lalat itu jatuh dengan sendirinya dulu, baru dicelupkan. Itu maksudnya. Bukan kemudian lalat di luar kita masukkan. Jadi lalat jatuh dengan sendirinya, kemudian dicelupkan karena ada apa, penawar. Nah, di sayapnya ada salah satunya ada racun dan salah satunya ada penawar. Sehingga kalau apa kita celupkan, ya sudah lewat pembahasannya ya. Syaratnya dia jatuh dengan sendirinya. Ya, kalau kita celupkan tidak terpenuhi syarat, ya. Jadi kita celupkan sendiri, ya tidak jatuh dengan sendirinya, ya nanti bisa apa? Ya mati di situ menajiskan air yang sedikit, ya, pembahasannya air sedikit. Mengamalkan hadis sayap lalat yang satu penawar satu penyakit itu ketika lalatnya jatuh dengan sendirinya. Kalau lalatnya nggak jatuh ya untuk apa kita masukkan gitu kan? Nah, dia jatuh dengan sendirinya baru dicelupkan. Dan kalau jatuh dengan sendirinya, asalkan tidak mengubah itu, tidak mengubah air, maka air sedikit dihukumi suci. Baik, demikian pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin kita jawab di kesempatan yang lain. Ya, tapi kita tidak berjanji ya, untuk menjawab semua pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.